Ini faslun, pasal tentang bahwasanya pada muhasabatun nafs ada beberapa maslahat-maslahat, ada beberapa faedah-faedah, dan muhasabatun nafs sudah dibahas pada pasal-pasal sebelumnya, yaitu memeriksa dirinya, menghitung sebelum beramal, setelah beramal, dan dalam keadaan dia selalu memeriksa apa yang dikerjakan oleh jiwanya, oleh dirinya. Memiliki sekian maslahat. Minhal tila' ala uyubiha. Yang pertama di antara maslahatnya adalah melihat aib-aib dirinya. Seseorang kalau dia tahu kekurangan dirinya, maka dia akan bisa memperbaikinya, dan dia akan menjadi orang yang memiliki tawadhu'. Sebaliknya orang yang tidak kenal dirinya, enggak tahu kekurangannya, enggak tahu aib-aib dirinya, maka dia merasa tinggi, merasa sombong, dan dia dalam keadaan tidak pernah berkeinginan untuk memperbaiki. Karena tidak pernah merasa dirinya punya kekurangan, enggak pernah merasa dirinya punya aib-aib. Qulna a'udzubikumullah. Maka manfaat yang pertama dari muhasabatun nafs adalah al-ittila' 'ala 'uyubiha. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man lam yattali' 'ala 'aybi nafsihi lam yumkinuhu izalatuh." Siapa yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, aib-aib dirinya, maka tidak memungkinkan dia untuk menghilangkan kekurangan itu. Fa idza tala'a 'ala 'aybiha maqataha. Kalau seseorang tahu aib-aib dirinya, maka niscaya dia akan benci pada dirinya. Ini benci pada apa yang ada pada dirinya dari aib-aib. Benci fi dzatillah. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawal Imam Ahmad an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. Kata Abu Darda, seseorang tidak akan menjadi faqih, enggak akan menjadi seorang yang paham terhadap agama dengan sepaham-pahamnya, hingga dia membenci manusia karena Allah. Perhatikan, membenci manusia karena Allah bukan membenci orang-orang yang tidak pantas dibenci, tapi membenci orang-orang yang ahlil ma'asiyah, membenci orang-orang yang memang musuh-musuh Allah, orang kafir, penentang sunnah, penentang tauhid. Fi jannillah. Thumma yarji' ila nafsihi. Kemudian dia melihat dirinya. Kemudian setelah melihat dirinya, fayakunu laha ashadda maqta, maka dia pun sangat benci, tidak suka pada dirinya. Khabirin a'azakumullah. Yang dimaksud nafs di sini kadang terjemahkan diri, kadang diterjemahkan nafsu. Ya, ini kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya begitu? Kenapa kok nafsu ini selalu mengarah ke sana? Selalu mengarah kepada perkara yang jelek, benci kepada apa yang ada pada dirinya dari kekurangan-kekurangan. Khabirin a'azakumullah. Demikian keadaan seorang yang dikatakan faqih oleh Abu Darda. Wa qala Mutarrif ibn Abdullah, "Laula ma a'lam min nafsi laqallaitu an-nas." Kata Mutarrif ibn Abdullah, sungguh kalau saja bukan karena apa yang aku ketahui pada diriku, niscaya aku akan meremehkan manusia. Apa maksud ucapan ini? Sama. Hikmah dari muhasabatun nafs, dia kenal dirinya. Ketika dia kenal dirinya, dia berkata, sungguh kalau saja bukan karena aku tahu apa yang ada pada diriku, niscaya aku akan meremehkan manusia. Ini merendahkan manusia. Tetapi karena dia tahu apa yang ada pada dirinya dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib, dia mengerti tentang nafsunya yang ada pada dirinya, maka dia dalam keadaan merasa tawadhu dan selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dari saya. Mereka lebih bagus, mereka lebih mulia dari aku, dan begitulah keadaan mereka, orang-orang yang beriman, yang kenal dirinya. Gak pernah ada yang menyatakan saya dengan pujian-pujian. Ada. Enggak ada dari mereka yang mengatakan saya paling hebat, saya paling tinggi, saya paling saleh. Saya adalah orang yang paling abid lillah, ahli ibadah. Enggak ada. Justru sebaliknya mereka mengatakan, sungguh, karena aku tahu apa yang ada pada nafsuku. Aku tahu apa yang ada pada diriku dari aib-aib, dari kekurangan-kekurangan yang manusia seluruhnya enggak tahu. Tapi aku tahu apa kekuranganku. Maka aku pun merasa bahwa manusia selalu lebih baik dari aku. Qadibirin a'azakumullah. Ini hikmah dari muhasabatun nafs. Wa qala mutarrif idu'aihi bi'arafah. Mutarrif ini rahimahullah Ibn Abdullah mengatakan dalam doanya di Arafah, Allahumma la tarud an-nas li ajli. Ya Allah, jangan engkau tolak doa-doa mereka hanya karena aku, ya Allah. Lihat betapa merendahnya beliau rahimahullah. Dan ini seorang yang faqih, seorang yang faqih ashadda fiqhan, yang sangat faqih, sehingga dia kenal dirinya. Ketika dia kenal dirinya, dia tidak sombong dan tidak meremehkan manusia. Bahkan sebaliknya, dia merasa orang yang paling di bawah mereka, orang yang paling rendah dalam amal saleh, sehingga dia khawatir Allah menolak doa-doa manusia di Arafah hanya karena di tengah-tengahnya ada dirinya. Ya Allah, jangan tolak doa mereka hanya karena aku ada di antara mereka. La taruddan nas li ajli. Jangan tolak manusia hanya karena aku, ya Allah. Wa qala Ibn Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala, lama nazartu ila ahli Arafat, juga di Arafah. Kata Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah, lama nazartu ila ahli Arafat, ketika aku melihat semua penduduk Arafat yang di musim haji di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika mereka wukuf di Arafah dan Allah turun ke langit dunia dan menawarkan pada mereka, siapa yang mau berdoa pada aku akan kabulkan. Dan Allah banggakan kepada seluruh penduduk langit, lihatlah hamba-hambaku as'ata aghbara, mereka kusut dan berdebu karena aku, kata Allah. Kalau mereka minta ampun padaku, akan aku ampuni, kata Allah. Ini berkata Bakr ibn Abdullah al-Muzani, lama nazartu ila ahli Arafat, ketika aku melihat penduduk Arafah ini sedang wukuf, udhanantu annahum qad ghafara lahum, maka aku menduga sungguh mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saja tidak ada aku di sana. Laula anni kuntu fihim, kalau saja aku tidak ada di tengah-tengah mereka, niscaya aku akan mengatakan mereka itu sudah diampuni dosa-dosanya. Aku yakin, aku menduga mereka diampuni semuanya. Tapi karena aku ada di sana, aku khawatir mengatakan seperti itu. Apa maksudnya? Tentunya sama dengan yang sebelumnya, bahwa dia merasa bahwa dia di Arafah itu adalah orang yang paling pendosa, yang paling rendah dalam masalah amal, yang paling kurang amalnya, yang banyak kesalahan-kesalahan. Kenapa demikian? Karena muhasabatun nafs, manusia tidak melihat apa yang ada kekurangan pada diri kita, tapi kita sendiri yang tahu apa kekurangan kita. Sehingga ketika duduk di Arafah, manusia semuanya terlihat baik seluruhnya. Sedangkan dia melihat dirinya, melihat kekurangannya, melihat aib-aibnya, melihat apa-apa yang belum dia kerjakan, melihat apa-apa yang pernah dikerjakan dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Sehingga dia mengatakan, sungguh, kalau saja enggak ada aku di Arafah ini, niscaya aku berkata mereka sudah diampuni semuanya. Tapi aku tidak berani mengatakan demikian karena aku ada di tengah mereka. Wa qala Ayyub as-Saqtiyani rahimahullah, idza dzakara salihun kuntu anhum bima'zalin. Kata Ayyub as-Saqtiyani, kalau dibicarakan tentang orang-orang saleh, sungguh aku merasa bahwa aku bukan mereka. Lihat, tidak sombong dengan imannya, tidak sombong dengan amal ibadahnya, tapi justru merasa sebaliknya. Ini buah dari muhasabatun nafs, dari sifat muhasabah, menghitung dirinya. Saya pernah begini, saya pernah begitu, saya pernah begini. Maka dia menyatakan, sungguh kalau dibicarakan orang-orang saleh, aku merasa bahwa aku bukan mereka dan aku tidak termasuk salah satu mereka. Hadirin a'azakumullah. Walamma ihtadara Sufyan ats-Tsauri dakhala alaihi Ayyub Abu al-Ashhab, ketika Sufyan Tsauri akan wafat, masuk kepadanya Abul Ashhad Muhammad bin Salamah. Faqala lahu Hammad, ya Aba Abdullah, alaysa qad alaysa qad aminta mimma kunta taqafuhu wa tuqaddim ala man tarjuhu wa huwa arhamur rahimin. Kata yang nengoknya kepada Sufyan Tsauri dalam keadaan dia sakit dan di puncaknya, yakni akan wafat, dikatakan kepadanya, bukankah engkau telah aman dari apa yang engkau khawatirkan, dan engkau telah maju kepada apa yang engkau harapkan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau harapkan. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka menjawablah Sufyan Tsauri rahimahullah, ya Aba Salamah, atatma'u limithli an yanju minan nar, ya Aba Salamah, apakah orang seperti aku akan berharap selamat dari api neraka? Qala in wallah, sungguh demi Allah, sungguh aku berharap engkau akan masuk mendapatkan jannah dan selamat dari api neraka. Inilah arju laka dhalik, sungguh aku mengharapkan untukmu yang demikian. Perhatikan ucapan Sufyan Tsauri, seorang alim, seorang saleh, abidillah, seorang yang terkenal ibadahnya, terkenal salatnya, terkenal puasanya, terkenal ilmu dan amalnya. Tetapi ketika dikatakan bahwa engkau begini, engkau begitu, Allah akan merahmati kamu, apa jawabannya? Ya Aba Salamah, atatma'u limithli an yanju minan nar, apakah engkau berharap orang seperti aku akan selamat? Ini ungkapan menunjukkan bahwa Sufyan Tsauri merasa dirinya sangat banyak dosa. Khairuddin azakumullah, jangan sampai seperti apa kata pepatah, yang di seberang lautan semut kelihatan, gajah di pelupuk matanya enggak kelihatan. Si fulan itu asi ahli maksiat, si fulan itu rendah ibadahnya, kurang agamanya, si fulan itu begini, si fulan itu begitu, disebut semua manusia seakan-akan dirinya paling saleh, padahal dirinya beramal dengan amalan dosa yang sebesar gunung di depan matanya enggak kelihatan. Ini namanya kurang muhasabatun nafs. Kurang menghitung dirinya, kurang koreksi, kurang introspeksi, kurang periksa bagaimana amalmu, bercermin. Lihatlah di cermin ini, bagaimana kamu keadaanmu, bagaimana keadaan ibadahmu, kurang sempurna atau tidak sempurna, bagaimana salatmu, bagaimana puasamu, kamu lihat, kamu hitung apa yang belum sempurna, apa yang belum dikerjakan, apa yang ditinggalkan, apa yang telah dikerjakan dari kemaksiatan. Kalau kita muhasabah, insyaallah enggak akan ada yang selamat. Hanya saja sebagian manusia Allah tutupi aib-aibnya sehingga dia menjadi seorang yang sungguh sangat suci seakan-akan. Kita melihatnya masyaallah, sebagaimana para ulama ahlus sunnah, kita kenal mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang seakan-akan tidak pernah punya kesalahan sama sekali. Qul na'udzubikumullah. Tetapi tentunya kalau diri kita sendiri melihat pada diri kita, kita akan berkata, sungguh saya banyak kesalahan, saya banyak dosa, saya banyak keliru. Qul na'udzubikumullah. Sehingga Sufyan Tsauri menyatakan kepada Aba Salamah, ya Aba Salamah, atatma'u limithli an yanjua minan nar, wahai Aba Salamah, apakah engkau berharap orang seperti aku akan selamat dari api neraka? Maka dijawab, ya Allah, sungguh demi Allah, inni la arju dhalik, inni la arju laka dhalik. Wadhukira an Muslimin Ibn Sa'id al-Wasiti, disebutkan pula riwayat dari Muslim Ibn Sa'id al-Wasiti, qal akhbarani Hammad Ibn Ja'far Ibn Zaid anna abahu akhbarahu, bahwa bapaknya menghabarkan kepadanya, qala kharajna fi ghuzatin ila Kabul, aku pernah keluar berperang bersama para mujahidin. Ghuzat bentuk jamak dari ghazi, ghuzat bentuk jamak dari ghazi yang artinya para pejuang. Aku berangkat bersama mereka ila Kabul, wa fil jaysh, di dalam tentara itu ada seorang yang terkenal saleh, namanya Silah. Silah bin Asyam, terkenal ahli ibadah. Sampai-sampai ketika perawi ini menyatakan, aku melihat Silah ada dalam pasukan itu. Fadazalan nas indal atamah, maka singgahlah manusia di waktu malam ba'dal isya. Fasallu thumma taja'a, mereka semua salat kemudian mereka istirahat. Fakultu, aku katakan, la armuqanna amalahu, sekarang aku akan lihat bagaimana amalannya Silah. Silah ibn Asyam yang terkenal abid lillah, yang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat Silah ada di dalam mujahidin, penasaran, aku ingin lihat. Faltamasa ghaflatan nas, maka aku melihat dia mencari-cari ketika manusia dalam keadaan tidak memperhatikannya. Hatta idza qultu hada'atil uyun, hingga ketika aku merasa, aku berkata, sungguh mata-mata sudah tidak perhatian. Ini mata-mata sudah mulai terpejam, sudah sebagian besar mereka tidur, sudah hada'atil uyun. Wasaba dakhala ghaydah qariban minna, maka bangkitlah Silah kemudian masuk, pergi ke tempat yang rimbun, karena di hutan, ke tempat yang rimbun. Fadakhaltu ala athari, aku pun mengikuti kemana Silah pergi. Ternyata Silah pergi ke tempat yang tersembunyi di tengah hutan atau di tempat yang rimbun. Fatawadda, kemudian dia berwudu. Thumma qama yusalli, kemudian berdiri salat. Waja'a asad hatta dana minhu, tiba-tiba datanglah seekor singa, datang mendekat ke Silah dalam keadaan Silah sudah salatul lail. Fasa'adtu fi syajaratin fatarahu tafata, maka aku pun lari naik ke pohon yang mengikuti Silah, dan kemudian melihat dari atas pohon bahwa sejak Silah menengok, melihat macan tadi, singa tadi. Falamma sajada, ketika menengok dan kemudian kembali melanjutkan salatnya. Berarti bukan tidak tahu, tahu ada singa di belakangnya. Dia tetap salat sampai ketika sujud, aku menduga jangan-jangan akan diterkam oleh singa itu. Kata beliau dalam hatinya, ah sekarang akan diterkam ini. Al-an yabtadisu. Fajalasa summa salam, ternyata sampai dia bangkit dari sujudnya sampai salam. Thumma qala, kemudian berkata kepada singa tadi, ayyuhas sabu' utlubur rizq min makanin akhar, wahai binatang buas, carilah rizki di tempat lain. Fawalla wa inna lahu lazair, kemudian berpalinglah singa tadi dan memiliki rintihan, memiliki suara-suara yang merintih. Aqulu tasda'ul jibal minhu, aku katakan dalam hatiku, sungguh gunung pun akan runtuh oleh Silah. Yani akan kalah dengan Silah. Qala, kemudian dia mendengar ucapan Silah berkata, fama zala kadzalika yusalli hatta kana 'inda as-subh jalas, terus dia salat sampai ketika dekat waktu subuh dia duduk. Fahamidallah ta'ala, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, bimahamidin lam asma bimisliha, memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum pernah mendengar kecuali dari beliau. Ini pujian-pujian yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian diantara ucapannya dia berkata, Allahumma inni as'aluka antujirani minan nar, ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Wa mithli yazghur an yajtari an yas'alaka al-jannah, sungguh orang seperti aku terlalu kecil untuk meminta surga, maka aku meminta kepadamu paling tidak selamat dari api neraka. Ini Silah yang demikian hebatnya dalam beribadah, yang dikenal alimnya, ilmunya dan ibadahnya oleh kaum muslimin sepanjang sejarah. Ternyata dia berkata bahwa aku sangat sahir, sangat kecil, kerdil untuk meminta surga. Maka dia berkata, lindungi aku dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka. Qala thumma raja'u asbaha ka'annahu bata 'alal hasaya, kemudian sebelum pagi, sebelum subuh, dia kembali ke tempat saudara-saudaranya kaum muslimin mujahidin untuk tidur bersama mereka, dan seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Mereka bangkit, tidak ada yang tahu bahwa silah tadi malam beribadah demikian, kecuali perawi ini yang mengikutinya tadi malam. Qulibna azakumullah wa asbahat wa bi min al-fatrati syai Allah bihi alim. Maka pagi harinya sungguh aku mendapatkan dalam hatiku sesuatu yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan-perasaan yang belum pernah dia rasakan. Qulibna azakumullah, karena menyaksikan sungguh keajaiban atau menyaksikan sesuatu yang sangat langka dia hadapi. Seorang yang alim, abid lillah, yang ahli ibadah demikian hebatnya, ternyata dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inni la yasghuru an yas'al al-jannah, sungguh aku sangat kecil, sangat kerdil untuk meminta surga, tapi aku meminta kepadamu ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Hadirin a'azakumullah, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari api neraka. Tetap berdoa, bukan kemudian putus asa. Ya Allah, dosaku terlalu banyak, aku bukan penduduk surga dan juga aku enggak kuat neraka, tapi gimana ya? Bukan begitu. Tapi minta, ya Allah, inni as'aluka an yujirani minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar melindungi aku dari api neraka, dan aku merasa kecil untuk meminta surga. Qulibna a'udzubikumullah. Kenapa beliau demikian rahimahullahu taala? Karena selalu muhasabatun nafs, selalu memeriksa dirinya, selalu introspeksi. Wa qala Muhammad ibn Wasi', wa qala Yunus ibn Ubayd, inni la ajidu mi'at khuslah min khusalil khair, ma a'lam anna fi nafsi minha wahidah. Kata Yunus ibn Ubayd, juga seorang alim yang ahli ibadah, menyatakan inni la ajid mi'ata khuslah min khusalil khair, aku mendapati, mengetahui secara ilmu ada 100 ciri kebaikan. 100 ciri, 100 khuslah min khusalil khair, dari ciri-ciri orang yang baik. Ma'alam anna fi nafsi minhu syai', sungguh aku tidak mengetahui ada satu pun pada diriku. Aku lihat salatku berantakan. Kalau saya ya, beliau tentunya lebih baik dari kita orang. Kita periksa diri kita, puasanya berantakan, tidak sempurna. Salat jamaahnya, bagaimana akhlaknya, masih belum mencapai separuhnya. Bagaimana silaturahminya? Kalau dihitung, apa yang kita punya, yang kita anggap bahwa ini adalah yang paling sempurna dari khisalul khair, yang sempurna dari bentuk-bentuk kebaikan. Siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang merasa ada yang sempurna satu dari khisalul khair? Kata beliau, kata seorang yang dikenal ilmunya, dikenal ibadahnya, menyatakan sungguh aku mengetahui 100 jenis kebaikan, aku merasa belum mendapatkan atau belum mengerjakan dengan sempurna satu pun dari 100 itu. Wa qala Muhammad ibn Wasi', law kana lidunubi rihun ma qadira ahadun yajlis ilayya, sungguh kalau saja dosa-dosa itu punya bebauan yang busuk, niscaya enggak ada seorang pun yang duduk sama aku. Lihat, selalu merasa dirinya kecil, selalu merasa dirinya sedikit amalnya, selalu merasa dirinya jelek. Ini orang yang muhasabah, dan ini sifat yang bagus. Beda dengan sifat yang sebaliknya, sombong dengan ibadahnya. Saya yang paling soleh, saya yang paling tinggi, saya yang paling suci. Qulibna a'azakumullah. Qala Muhammad ibn Wasi', law kana lidzunubi rihun, kalau saja dosa itu memiliki bebauan, niscaya enggak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku, kata dia, karena bau busuknya. Qulibna a'azakumullah, kalau saja dosa-dosa itu memiliki bebauan yang busuk, kira-kira bagaimana keadaan kita, dan bagaimana kira-kira apakah orang mau duduk sama kita? Qulibna a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempermalukan seseorang yang Allah kehendaki pula. Sebagian Allah tutupi aibnya, sebagian Allah bongkar di tengah umum. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa yang selalu membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar dia di depan keumuman manusia. Na'udzubillah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Al-Khuld Ibnu Ayyub, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Al-Khuld Ibnu Ayyub, qala kana rahib fi bani Israil fi sawma'atin mundu 60 sana. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Khuld Ibnu Ayyub bahwasanya seorang rahib, seorang pendeta dari kalangan bani Israil, yang dimaksud rahib adalah ahli ibadah, ahli ibadah dari bani Israil di tempat ibadahnya. Sawma'ah adalah tempat ibadah Yahudi. Mundu 60 sana, sejak 60 tahun dia terus beribadah di tempatnya, di sawma'ahnya. Fa'ata fi manamihi, tiba-tiba dia melihat dalam tidurnya, yakni mimpi, ada yang mengatakan kepadanya, inna fulanan al-iskafi khairun minka, sungguh fulan al-iskafi lebih bagus dari kamu. Lailatan ba'da lailatin, malam demi malam mimpinya sama, begitu terus. Inna fulanan al-iskafi khairun minka, sesungguhnya fulan al-iskafi lebih bagus dari kamu, lebih mulia dari kamu. Fasa'alahu an amali, maka setelah mimpi berkali-kali dia penasaran. Dia pertanyakan mana fulan al-iskafi dan bagaimana amalannya. Dia tanya-tanya, ditanyakan kepadanya, apa amalanmu? Qala inni rajulun la yakadu yamurru bi ahadun illa dhanantu annahu fil jannah wa ana fil nar. Aku adalah orang yang selalu kalau bertemu dengan orang, sungguh aku merasa orang itu lebih baik dari aku. Aku di dalam neraka, dia dalam surga. Ini aku merasa orang ini adalah ahlul jannah, sedangkan aku akan mendapatkan azab karena dosa-dosanya. Fa fadhala 'ala ar-rahib bi izdira'ihi 'ala nafsihi. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya orang ini ditinggikan di atas rahib, lebih mulia daripada ahli ibadah tadi, karena satu masalah. Apa itu? Izdira' 'ala nafsihi, merasa dirinya rendah, merasa dirinya kecil, merasa dirinya adalah orang yang jelek. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga selalu merasa orang lain lebih baik dari aku. Wa dzakara Dawud at-Ta'i 'inda ba'd al-umara, disebutkan Dawud at-Ta'i di sisi beberapa penguasa. Fa asnau 'alaihi, maka dipujilah Dawud. Faqala law ya'lamun nas ba'd ma nahnu fihi ma dhalla lana lisanun yadhkur khairu abadan. Maka kata Dawud at-Ta'i, sungguh kalau saja mereka tahu sedikit saja dari apa yang ada padaku, dari aib, dari kekurangan, niscaya mereka enggak akan menyebutkan kebaikanku sedikit pun. Jadi ketika disebut nama dia, dibicarakan, dipuji oleh mereka, para umara, para penguasa, para orang-orang membesar memujinya, menyanjungnya. Dan dia berkata, sungguh kalau mereka tahu apa yang ada padaku dari kekurangan-kekurangan, kalau mereka tahu apa yang ada padaku dari aib-aib, niscaya mereka enggak akan menyebutkan kebaikanku sedikit pun. Qul inna a'udzubikumullah. Dia merasa mereka memuji aku karena sesuatu yang mereka ketahui, tapi mereka tidak mengetahui sesuatu yang aku ketahui. Perhatikan, mereka memuji karena mereka tahu sesuatu, dan dia atau mereka tidak tahu sesuatu yang lain yang aku ketahui. Jadi orang yang melakukannya hanya tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika lewat kerumunan manusia, kemudian manusia itu memujinya, hadza khairun nas, hadza begini, hadza begini. Ini adalah orang yang terbaik, salat malamnya demikian dan seterusnya. Maka Abu Bakar ketakutan radhiyallahu taala anhu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab aku karena apa yang mereka katakan. Lihat ucapannya. Ya Allah, jangan siksa aku karena apa yang mereka ucapkan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Lihat. Mereka memuji karena lihat dalam keadaan mereka tidak melihat aib-aibnya, tetapi pelaku rasakan, ya Allah, aku banyak kekurangan. Dan ini orang saleh. Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Namun tentunya yang namanya manusia selain Rasul tidak maksum. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Sehingga Abu Bakar takut, ya Allah, jangan adab aku karena pujian-pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Harapan. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Takut diazab karena pujian-pujian manusia, bukan bangga, tapi takut diazab. Beda dengan munafikin yang yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Beda dengan mereka-mereka yang yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Pura-pura seakan-akan habis sholat. Pura-pura seakan-akan lagi puasa. Pura-pura seakan-akan tadi malam sholatul lail. Pura-pura pengen dipuji. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Keluar menemui kita sambil melempit sejadah. Sebentar, saya habis sholat. Padahal tidak sholat sama sekali. Agar diketahui bahwasanya dia sholat. Demikian pula dia menyatakan dengan keluhan, aduh ngantuk, saya tadi malam begini, tadi malam begitu. Sebaliknya justru, orang-orang yang memiliki ilmu dan iman justru selalu merasa dirinya memiliki kekurangan-kekurangan dan selalu merasa dirinya butuh ampunan dari Allah, butuh perbaikan-perbaikan, butuh dia untuk mendapatkan dari Allah maafnya. Khamil bin A'azakumullah, dikatakan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala Abu Hafs, man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat wa lam yukhalifha fi jami'il ahwal wa lam yujbirha ila makruhiha fi sa'iril awqat aw sa'iril awqatih kana maghruran. Kata Abu Hafs rahimahullah, siapa yang tidak menuduh dirinya, jiwanya, selama waktu-waktu berjalan, ini siapa yang tidak menyalahkan dirinya selama waktu-waktu berjalan ini, walam yukhalifha fi jamil ahwal, dan tidak menyelisihi hawa nafsunya dalam segala keadaan, walam yujbirha ila makruhiha, dan dia tidak memaksa jiwanya untuk perkara-perkara yang tidak disukainya, fi sa'iri awqati, dalam waktu-waktunya, maka orang itu maghrur. Maghrur artinya orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu dengan bayangannya sendiri. Orang-orang yang tertipu dengan apa-apa yang sesungguhnya bukan hakik. Hanya bayangan-bayangan kosong, bayangan-bayangan yang salah. Seperti orang-orang yang merasa dirinya pasti masuk surga, pasti diampuni oleh Allah, pasti ahli jannah, pasti. Seperti Yahud yang menyatakan ya, tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Seperti Yahud, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Seperti mereka-mereka para pengikut Yahud dari kaum muslimin yang akhlaknya akhlak Yahudi menyatakan, saya pasti masuk surga dan saya adalah anak-anak Allah, kecantik kecintaan Allah, yang pasti dimaafkan oleh Allah, yang pasti akan masuk surga. Maka wallah, persis seperti Yahud. Adapun mukminun sepanjang sejarah, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari ini, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus meminta ampun, berdoa kepada Allah sehari lebih dari 100 kali. Istighfar, minta ampun pada Allah sehari lebih dari 100 kali Rasulullah SAW. Apa maknanya? Maknanya terus mengharapkan ampunan dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Dan beliau alaihissalatu wassalam ma'sum, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Sedangkan kita yang tidak ma'sum, kenapa? Kok demikian sombongnya menyatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, seperti ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami kekasih Allah, kami kecintaan-kecintaan Allah, gak akan mungkin disiksa dalam neraka, gak mungkin kita akan dicampakkan tanpa dibela oleh Nabi. Enggak mungkin. Kami kan la haula wala quwata illa billah. Betapa sombongnya manusia-manusia ini. Apakah dia tidak pernah introspeksi? Enggak pernah periksa diri, enggak pernah ngaca di cermin bagaimana kesalahan dirinya? Berapa? Satu atau dua setiap harinya? Wallah, bukan dengan hitungan satuan, puluhan, bahkan bukan puluhan, ratusan, bahkan bukan ratusan, ribuan. Mata saja satu. Berapa kali dia melakukan kesalahan sehari? Melihat apa-apa yang haram. Baru satu itu mata. Belum telinganya. Berapa kali dia mendengarkan musik-musik yang haram? Yang ketiga, mulutnya. Berapa kali dia mengucapkan ucapan-ucapan yang haram, ghibah, mengumpat, mencerca, mencela, menghibahi fulan wa fulan, mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang tidak pantas keluar dari seorang muslim mukmin. Berapa? Itu baru mata, telinga dan mulut. Belum tangannya. Belum kakinya, kemana dia berjalan? Belum amalan hati yang tidak terlihat. Ada amalan hati yang tidak terlihat tapi itu dosa. Su'udhan, berburuk sangka. Kemudian dia menyatakan dalam hatinya perkara-perkara yang tidak pantas bagi seorang muslim. Benci kepada seorang mukmin, benci kepada sunnah, benci kepada tauhid, benci kepada ahli tauhid, benci kepada ahli sunnah. Itu perbuatan hati, tapi itu cukup membuat dosa. Apa enggak ngitung? Apa enggak muhasabah? Kalau saja dia bermuhasabah, maka dia akan mendapatkan faedah pertama ini, yaitu mengenali dirinya bahwa dirinya bukan orang bersih. Mengenali dirinya bahwa dirinya bukan orang yang suci. Mengenali dirinya bahwa dirinya penuh aib-aib, kekurangan-kekurangan yang dia harusnya meratap di hadapan Allah. Yang harusnya dia sujud meratap, menangis kepada Allah. Minta ampun, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni dosaku yang mereka enggak tahu. Manusia enggak tahu tapi Allah Maha tahu. Khodimina azakumullah. Perhatikan ucapan-ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menukil ucapan para ulama. Sekian mereka para ulama menyatakan tentang dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang sangat banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu, orang yang merendah, bukan orang yang sombong. Qala Abu Hafs, berkata Abu Hafs, kalau ada orang yang tidak menjaga hawa nafsunya, kemudian dia dalam keadaan tidak menuduh dirinya bahwa dirinya memiliki kekurangan-kekurangan, dalam keadaan dia tidak mau memaksa dirinya untuk beramal-amalan saleh. Makruh yang dimaksud adalah makruhun inda nafs. Makruhun inda nafs. Makruh menurut nafsunya. Tidak disukai oleh nafsunya. Apa yang tidak disukai oleh nafsunya? Yang capeklah, yang beratlah, yang bosanlah, yang segala macamnya. Dia ajak sholat, nafsunya menyatakan dengan jawaban-jawaban. Ah, males, capek. Saya begini, saya begitu. Diajak baca, aduh ini, anu, dan sebagainya. Maka dipaksa, yujbir ila makruhiha. Dipaksa kepada apa yang tidak disukai oleh nafsunya tadi. Tetap mengamalkan amalan saleh, tetap beribadah, tetap salat berjamaah di masjid, tetap membaca Al-Quran. Maka orang ini, kalau tidak berbuat seperti itu, makruh. Kalau berbuat seperti itu, berarti dialah orang yang sadar siapa dirinya. Yang sadar bahwa dirinya perlu untuk menambah ibadah. Perlu untuk menambah amalan saleh, mengimbangi kesalahan-kesalahannya. Perlu dia untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan ibadah yang lebih banyak, lebih bagus. Wa man nadhara ilaiha bi istihsan syai minha faqad ahlakaha. Kalau ada yang melihat dirinya dengan tuduhan baik atau bukan tuduhan. Kalau melihat dirinya dengan anggapan bahwa dirinya bagus, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Famanabara ila nafsih, barang siapa yang melihat pada jiwanya sendiri, pada dirinya sendiri, bistihsani, dengan menganggap baik dirinya, syait, sedikit saja menganggap baik dirinya, maka niscaya saat itu dia akan binasa. Khonibirina azakumullah. Demikian kata Abu Hafs. Kalau dia tidak menuduh dirinya punya salah, punya kekurangan, maka ini alamat tanda-tanda kalau dia maghrur, tertipu dengan bayangan-bayangannya sendiri. Karena saya turunan Nabi, turunan Ali, maka saya enggak mungkin masuk neraka. karena saya memiliki hubungan darah dengan Quraisy Bani Abbasiyah, maka saya enggak akan mungkin dicampakkan ke dalam neraka. Qul bin azabul hati. Qala fatafata. Fannafs da'iyatun ila al-mahalik. Maka harus dikenali bahwa yang namanya nafsu, yang namanya perasaan nafsu, da'iyatun ila al-mahalik, selalu mengajak kepada kebinasaan-kebinasaan. Mu'inatun lil a'da, selalu mendukung musuh-musuhnya. Tamihah ila kulli qabih, selalu menginginkan apa-apa yang jelek. Muti'ah li kulli su, selalu taat pada ajakan-ajakan yang jelek. Fa hiya tajri bi tab'iha fi maidanil mukhalifah. Maka yang namanya nafsu selalu berjalan dengan tabiatnya, memang begitu tabiatnya, di lapangan penyelisihan, di lingkup penyelisihan terhadap agama. Ini namanya nafsu. Sehingga lihat, inna nafsa la'ammaratun bisu, yang namanya nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Sehingga kita jangan husnudzon sama nafsu. Jangan husnudzon sama jiwa kita sendiri bahwa kita ini pasti baik. Jangan. Justru sebaliknya. Harus diperiksa. Jangan-jangan mau ngarah kepada yang jelek. Tiga, itu haram. Mengajak kepada yang ini, jangan. Itu enggak boleh. Demikian dikatakan nafs da'iyah ilal mahalik, yang namanya nafsu selalu mengajak kepada kebinasaan-kebinasaan. Fan-ni'mah allati la khatar laha al-khuruj minha, maka kenikmatan yang sangat penting yaitu al-khuruj minha, selamat dari ajakan hawa nafsu, itu kenikmatan yang sangat besar. Wa takhallus min riqqiha, bebas dari perbudakan nafsu, ini adalah suatu kemerdekaan besar, kemerdekaan yang sangat tinggi kenikmatannya. Fa innaha a'dhamu hijabin bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, karena nafsu itulah sebesar-besar hijab, sebesar-besar penghalang antara diri hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang besarnya adalah nafsu, yang selalu menghalangi manusia untuk beramal saleh, menghalangi manusia untuk beribadah, menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, nafsu, hawa. Maka kunudina azakumullah, dikatakan akbaru hijab, a'zamu hijab, sebesar-besar penghalang. Wa a'rafun nas biha ashadduhum izra'an 'alayha wa maqtan laha. Maka orang yang paling kenal keadaan nafsu itu, maka manusia itu pasti akan paling menyalahkan nafsunya sendiri, akan paling menyalahkan dirinya dan marah kepada nafsunya. Kenapa kok saya berbuat begini kemarin? Kenapa saya kok kalah kemarin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan hawa nafsuku. A'udzubillahi min syarri nafsi. Doa yang diucapkan setiap khutbatul hajah. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Syururi man? Aku berlindung pada Allah. Min syururi man? Dari kejahatan-kejahatan siapa? Dari kejelekan-kejelekan siapa? Anfusina, diri-diri kita sendiri. Apa maknanya? Maknanya kita menuduh, ya Allah, jiwaku ini selalu mengajak kepada kejelekan, ya Allah, aku berlindung dari kejelekan hawa nafsuku sendiri, ya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini baru orang ini a'rafun nas binafsi, orang yang paling kenal terhadap dirinya sendiri. Qala Ibn Abi Hatim fi tafsirihi, dalam tafsirnya, haddatsana Ali ibn al-Husain al-Maqdami qala haddatsana Amir ibn Salih an abihi an ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال بوصني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بركاته اللهم اغفر لي ظلمي وكفري يا الله أمبني له كظلمانك dan ككفرانك فقال قائل maka berkatalah seseorang يا أمير المؤمنين هذا ظلم فما بال الكفر ويا أمير المؤمنين itu kezaliman. Wajar kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari kezaliman. Bagaimana dengan kekufuran? Kok kamu berlindung pula dari kekufuran? Qala innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia zalumun kafar, sangat zalim dan sangat kufur. Kemudian Allah disebutkan hadis asar ini, disebutkan riwayatnya lemah. Fi isnadihi Amir ibn Salih matruk. Al hadis kama fi taqrib. Nah. Baik. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن صوت ابن دينار قال حدثنا عقبة ابن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل أكو برتانيا kepada عائشة tentang ayat Allah ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ayat yang berbicara tentang masalah Ahlul Istifa. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. Dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang pas-pasan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka dijawab, ya bani haulai fil jannah, ya bunai haulai fil jannah, wahai anakku, mereka itu fil jannah. Ini ahlul istifa, golongan ahlul istifa itu di dalam jannah, ahli surga, orang-orang pilihan Allah. Ternyata ada tiga jenis. Amma sabiqu bil khairat faman madha ala ahdi rasulillah. Adapun orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan mereka yang di zaman Rasulullah SAW, yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan surga, dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah wa rizq. Wa ammal muqtasid, adapun yang pas-pasan, famanittaba'a sarahu min ashabihi, maka siapa-siapa yang mengikutinya dari sahabat-sahabatnya, hatta lahiqa bih, hingga bertemu dengannya. Wa amma zalim li nafsihi, adapun orang yang berbuat dosa pada dirinya, famitsli wa mitslakum, maka seperti kamu dan saya. Perhatikan, padahal Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'alat nafsaha ma'ana, ternyata Aisyah menjadikan dirinya bersama kita, adapun saya dan kamu adalah yang zalim li nafsihi, adapun yang zalim li nafsihi adalah kamu dan saya. Qulna a'udzubikumullah. Disebutkan di sini juga sanadnya dhaif. Naam. Azad Ibn Kathir fi tafsirha ila Abu Dawud al-Tayalisi, dan dalam sanadnya ada Salt Ibn Dinar. Kalau tadi dhaif karena Amir Ibn Saleh matruk, sedangkan yang ini ada pada sanadnya ada Salt Ibn Dinar wa huwa matruk. Naam. Khabarun 'azakum Allah. Diriwayatkan pula dari Ibn Abbas ketika berbicara tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa innahum illa wariduha, dan mereka pasti akan memasukinya. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, dan di dalam mereka kecuali pasti akan memasuki neraka seluruhnya, baru kemudian diselamatkan. Diselamatkan dari neraka itu orang-orang yang takwa. Wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan dibiarkan orang-orang zalim di dalamnya, bangkai-bangkai yang terbakar atau menjadi jasad-jasad yang terbakar. Kemudian na'udzubillah, ada yang tanya, bagaimana diperdebatkan antara seorang dengan Ibn Abbas? Apa yang diperdebatkan? Ini diperdebatkan bagaimana dengan para anbiya, dengan para nabi dan orang-orang saleh? Apakah masuk neraka dulu baru kemudian diselamatkan? Setelah terjadi perdebatan, berakhir dengan kesepakatan. Naam, adapun kamu dan saya akan masukinya. Tapi yang kita tanyakan adalah, yang kita perdebatkan adalah bagaimana para anbiya. Kalau diberi na'azah, Allah perhatikan kalimatnya. Adapun kamu dan saya, naam. Adapun kamu dan saya, iya. Tetapi yang kita pertanyakan adalah bagaimana para anbiya, apakah masuk neraka dulu kemudian diselamatkan? Karena kalimatnya wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian pasti akan memasukinya. Baru kemudian diselamatkan orang-orang takwa. Qul inna a'udzubikumullah. Sampai disebutkan dalam tafsir bahwa maknanya adalah bukan masuk tapi melewati sirat. Melewati sirat. Dan itu disebutkan pula dalam bahasa Arab dengan kalimat wurud. Nah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddathana Hajjaj qala haddathana Syarik an 'Asim an Abi Wa'il an Masruq qala dakhala Abdul Rahman 'ala Ummi Salamah faqalat سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. Disebutkan oleh Musalamah قالت aku mendengar Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda إن من أصحابي laman la yarani ba'da an amuta abadan, niscaya ada di antara mereka yang tidak akan lagi melihat aku selama-lamanya setelah aku wafat. Hadirin a'azakumullah, ucapan diucapkan oleh Ummu Salamah tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya di antara para sahabatnya ada yang nanti ketika Rasulullah wafat, setelah itu enggak akan pernah melihat Rasulullah lagi. Artinya tidak akan ketemu lagi dalam jannah. Itu begitu mendengar demikian, kharaja Abdurrahman indaha maz'uran, keluar Abdurrahman dalam keadaan sangat sedihnya, menangis dia. Hatta dakhala Umar, sampai masuk kepada Umar. Faqala lahu, kemudian berkata kepadanya, isma' ma taqulu ummuk, dengarkan apa yang dikatakan oleh ibumu. Ini ummahatul mu'minin, yani istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Lihat apa yang dikatakan oleh ummul mu'minin. Faqama Umar, maka Umar bangkit hingga mendatangi Ummu Salamah. Ataha fadakhala 'alaiha fas'alaha, masuk kepadanya dan bertanya tentang masalah yang sama. Thumma qala anshuduka billah aminhum ana, aku tanya engkau dengan nama Allah, apakah di antara orang itu adalah aku? Qalat la walan ubri ba'daka ahada, dan sungguh aku enggak akan memberikan bari'ah atau memberikan jawaban seperti ini kepada siapapun setelah engkau. Khulubin a'azakumullah, tentunya dari asar ini, dari riwayat ini hadis, bahwasanya para sahabat ketakutan ketika diberitakan berita-berita yang seperti ini, bahwa nanti akan ada orang yang tidak akan bertemu aku lagi selama-lamanya. Umar ketakutan dan menyatakan, apakah di antaranya ada aku? Anshuduka billah, aku bertanya padamu dengan nama Allah, apakah aku ada dalamnya? Demikian pula kepada Hudzaifah sahibus sir. Hudzaifah yang pemilik rahasia, yang Rasulullah SAW menceritakan tentang munafiqin, nama-namanya satu persatu pada beliau. Pada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu juga datang Amirul Mukminin, aku tanya kepadamu sungguh dengan nama Allah, apakah di antara mereka adalah aku? Dia jawab tidak, dan aku tidak akan menjawab lagi setelah ini pada siapapun. Khawatir. Berarti dalam keadaan mereka para sahabat tidak merasa dirinya ahlu surga, pasti selamat, tidak. Tapi justru khawatir, jangan-jangan aku yang dimaksud. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan satu berita bahwasanya begini dan begitu, ketika turun ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW tentang suara yang dalam surat Al-Hujurat, jangan keraskan suara kalian. Qulibna a'udzubikumullah, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ada seorang yang tiba-tiba menangis, jauh rumahnya hilang. Para sahabat tidak tahu kemana dia. Semua ketakutan, tapi dia hilang. Rasulullah SAW menyatakan cari dia. Dicari dalam keadaan sedang menangis. Dibawa pada Rasulullah SAW. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, aku merasa aku yang paling keras suaranya. Dan aku yakin, aku merasa bahwa ayat itu tentang aku. Berarti aku yang gugur amalannya. Berarti aku. Lihat. menuduh dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya, saya dan saya berarti yang dimaksud, dan saya berarti yang gugur amalannya, dan berarti apakah aku tidak menangis ya Rasulullah? Dijawab, innaka fil jannah, engkau dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulut beliau yang mulia dikatakan anta fil jannah. Sampai kata para sahabat, demi Allah, enggak ada satu orang yang masih berjalan di muka bumi yang kakinya masih menginjak bumi tapi sudah diberitakan bahwa dia fil jannah, kecuali orang ini. Kenapa? Karena dia betul-betul mukmin. Setiap ada berita yang memberitakan tentang masalah ancaman-ancaman, dia takut. Ketika ada berita tentang harapan-harapan, dia berharap. Dan ketika dia mendapatkan berita tentang seperti itu, dia merasa saya yang bersalah, saya berdosa dan minta ampun pada Allah SWT dengan menangis. Qadirina a'azakumullah. Demikian keadaan mereka, para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Fa sami'tu shaykhuna yaqul, berkata Ibnu Qayyim, dan aku mendengar syekh kami berkata, innama aradat anni la aftah 'alayha hadha al-bab wa lam tarud annaka wahdaka al-bari min dhalik. Yang dimaksud dari ucapan yang di atas tadi, ucapan Ummu Salamah, adalah aku tidak membuka pertanyaan ini pada siapapun, aku tidak akan menjawab lagi siapapun dengan pertanyaan yang sama. Bukan bermakna bahwa tidak ada yang selamat selain Umar, bukan. Aku tidak akan membebaskan orang lain selain engkau. Membebaskan itu maksudnya menjawab pertanyaan tadi. Demikian kata Syekhuna, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Khonibina azakumullah. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, yang mereka dalam keadaan merasa diri mereka berbuat salah, berbuat keliru, sehingga mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Sabiqina ila alkhairat. Mereka orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Allah taufiq wal afiyah. Wa rasulullah ta'ala al-hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.